Gari wa ka. Ya ngarona. Ngarona urang ngarona nyidar nguriligan desa waspada masih nyiata isi aya kapan cabaya betul. Padana atuh oda biasana keur ngarona mah pan belum sampeu nya kulub sampeu bubuy sampeu nya beres ngarona teh panon jam 3 teh urang teh brak ngaliwet ngaliwet dahar kabeh nu ngarona teh nya atuh rona jongjon dahar bangsa jongjon maok nyeta kitu nya kahakaneun aya baheula mah pan sampeu sampeu original organik bahan pengawetan sampeu mah nya matak sehat kana awak talus budak ayeuna mah moal apaleun ganyol budak ayeuna mah moal apaleun ganyol budak ayeuna mah gegetuk nya budak ayeuna mah apalna teh fried chicken Dunkin Donat hotdog. Naon hotdog teh Kang? Ari hot teh panas. Hidog. Hidog teh anjing. Jadi kabayang anjing keur moyan dileboh. Anjing keur siduru dihakan. Nya. Kadahareun teh anu teu anu asing kana ceuli teh nya. Heeh, make jeung aya hamburger. Naon deui teh hamburger? Hamburger teh hambur duit geur pasaya. Da mahal atuh. Heeh. Maka beuli. Kahakaneun anu pinuh ku kimia, lain pinuh nya loba bahan kimiana. Pengawet-pengawet teh nya jangput-jangput teh. Makanan-makanan anu instan tepat saji teh eta teh pan loba bahan kimiana. Leres. Umatak ulah loba teuing aya sakali-kali mah teu naon. Ngan ulah loba teuing. Makanan nu kitu teh. Saminggu sakali atuh ngadar mih teh ulah ngapoe teuing. Nya, lain naon cinyaah kana awak ulah dolim kana awak teh urang teh nya. Saha deui nu nya bakak nyaah ka dirina teh lintang ti dirina. Leuleutikan e apik dina barang dahar urang teh nya. Heeh. Ulah kana instan wae urang balikeun we ka baheula. Sampeu lalab-lalaban pan bangsa urang mah nya. Itu matak sok buktina kolot baheula mah pan pararanyang yuswana teh umurna teh pararanyang jeung sararehat jarang kolot baheula mah gering teh jarang paling gering baheula mah romeheun hapur ya. Hapur paling oge hapur paling berat bau sungut teh heusian bau sungut mah nya kitu nu matak da baheula mah atuh non kimia pararanyang yuswana da tuangeunana oge atuh haritma ayeuna mah prosesna ge lila geketuk mode nyangu oge nyangu baheula mah pan nyangu teh lila prosesna oh nya atuh Kang mode nyangu teh baheula mah sia geus diisikan teh tulu dikari kari geus dikari teh digigihan gigihan bener geus digigihan kakara diseupankeun kana seeng jeung aseupan nya nepi ka asak. Di mana geus asak dijahit. Geus dijahit teh tulu diakeul. Sajam teteh waktuna teh. Matak sanguna teh kuat. Kuat. Tapi ka diisukeun oge pan aya sangu poe. Baheula mah jeung lotek teh ngeunah geuning. Sangu poe mah jeung hulu peda. Hulu ucing mah ulah. Wah, geumageunah. Nya. Gitu. Sanggup ayah nama pan 10 menit asak. Cepat. Sanggup ayah nama di setrum. Bus karena karena magicom terus di setrum. Sanggup teh. Natak. Lamun dihakan teh bau kapal. Sanggup nate. Tawala mengising. Cing pada repet atau tete. Oke tu kang. Oh berbet berbet. Nah, saya setrum. Borot bot borot bot. Koslet berenang. Koslet medut, teman. Mata kalau tambah lama parah jelema ayah nama pan ampura ya mana buktinya lain nggak doa jelema ayah nama parah ronok umur nate dak katuangan nange lain lain umur tina katuangan kade ya lain nganung harti kitu ngan eta syariat jadi urang teh hirup di dunya nya ayah sebab akibat pan mautnya bener ayah maut mah eta urusan Allah tapi merenan urang di dekur di pegawe syariat na oge nya dah ngaji di dunya urang teh manya ayang dahar kudu eling eling ya wungku udah masuk ebe berarti kudu nyatu mudanya mata kulah ningakeun karena syariat da urang bongan hirup di dunya nya bener ka itu mata koge ulah dolim karena awak teh urang teh nya itu dulu mudah nayaga oyak ieu pan ngalebok nasi goreng beri. Paingan jalan rempeh dah nyatu ning sia teh. Itu akang tu saramutut teh si Neno ge. Nepi ka saramutut kieu ampun aing. Nu hiji nya. Heeh. Nu hiji nya ka kerupuk tu. Heeh si Nen paingan darwo. Da kitu aya kieu nyara ratu. Ngejakeun kana boga hajat keur dalang mah nogna dua. Atuh ka YouTube YouTube ieu nya. Ya, aya aman amin anu nuju nonton ye na YouTube. Lamun di Malaysia mah Upin Ipin teh. Heudak kamar di Jakarta. Lamun di Payangan nakula jeung Dracula. Nah, Dracula. Nakula jeung Sadewa. Kula. Heeh. Mah. Naon ari akang teh? Teu tadi teh kadenge ku aing kopi, kopi we. Kembay nu usaha antep atuh. Lain anu suah usaha aing geur ngomong kopi, kopi. Usaha. Deganeng kaing lagi atuh. Sia teh ku. Nu dagang, nu usaha. Ampura aja. Ampura tukang kopi. Dewek mecelina saheun ruas di aingna nepi ka ngaceleng tukang kopi. Heeh, akang. Ampura tukang kopinya si lain cing gede milik. Amin. Didoakeun cing beunghar tukang kopi didoakeun nya. Amin. Cing payu kopina. Lamun teu payu mah inum ku sia kabeh nya. Bunghak bunghak sia teh. Lain bunghak sugan sabulan teu molor dang hangan kopi loba. Alhamdulillah bi qodratillah. Tukang kopi ini teh bari ceurik tuh. Bari baut da Kang. Bari baut awas ya wahing. Pina dagangna kada dangdut teh itu bari itu. Dina dangdut teh kitu we kopi kopi carekan deui teh teh. Koneng cecek penyanyi teh. Heeh. Pina deui ka pangaosan. Pindah kopi ke pengawasan. Ke pengawasan teh ganeng di batur ke dakwah ke selawatan teh kopi kopi carikan ku hati ganeng babal. Eta tukang kopi pindah nepi ka pindah negara nepi ka bunuh diri apaan pindah negara ka Afrika dagang nate ditu di kebun binatang dinya bawa nu nyarek kan dilebok ku singa. Karunya mau jadi tukang kopi isuk jadi panjang tukang kopinya mau nyakuan kopi isuk murang mau nyakuan karena hau nyakuan kopi dah kopi mah diinum sih teh makanya disakuan hau kang urat leret hau jadi mau tukang kopi gitu mau nyakuan tukang kopi. Halo Akbar. Ada ya Kang di leuweung ieu mah. Ojek mogok tu. Wah, nya aya ojek gitu. Ot. Tutup ya, tutup. Ot. Ot. Ot. Ot. Jurig mah Kang. Heh? Jurig meureun. Iya. Jurig jurig tahayul goblok jurig teh tahayul kumaha ari akang tahayul jurig teh bohong teh jurig teh eueuh pikasieuneun jurig teh dikasieuneun. Aing mah jelema hiji-hijina jelema anu tiseun ku jurig. Sabab eueuh kabejakeun jelema paeh ku jurig. Sok dina TV pernah ngadengeun sia berita. Telah meninggal bapa anu karena telah dicekek jurig. Eueuh sia teh. Tapi dina film meninggal. Eta teh eta mah film sia teh babeneran jeung teh. Kasieuneun. Eueuh sia teh. Nya numatak tahayul jurig teh. Bot. Teu sieun euy. Bot. Bot. Bot. Bot. Sieun meureun teu keung. Lain sieun tiris teh. Bot. Bot. Bot. Wale. Dah. Lieun wale. Rek naon? Dieu. Kela kagok keur ngaheujeun. Halo, Do. Eueuh cai sabelegung. Kan baik ku daun waru merang atuh bot bot bot hey, singlar atuh kang a'udzubillahi minasyaitonirrajim sabisa-bisa ginya bismillahirrahmanirrahim nu di darat una jaya nu di cai jaya una sang ratu mut putih bumi mangga banyu mingkem ah mingkem ah mingkem balalageur jurig di dieu nya awas jurig di ditu we balalageur. Na kumaha bageurna kang? Sok mere kuota. Alah beres. Urang mana eta jurig? Bah! Karasa sia. Duh. Bot. Bot. Hey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqah ya. Duh. Bismillahirrahmanirrahim. Jurig nyingkir setan nyingkah. Wana wani wawu te wana te wani te wawu. Sing jarau. Te wawu. Karasa seta. Bot. Bot. Hey, nah kang meni. Sima aing sima maung. Maung. Maung sieun ku aing. Ari aing. Aing geus sarua sieun ku maung. Maung ka kidul aing ka kaler. Maung ka kulon aing ka wetan. Maung ka luhur aing ka handap. Alhamdulillah. Kumaha? Teu papanggih jeung maung. Salamet Kang. Salamet we. Syukur. Bah. Bot. Bot. Hey. Ieu maling jampe teu mati lain. Naon atuh? Jurigna budeg. Aya jurig bolot bener. Ula naon ka dieu sia teh? Kang tulungan. Kang tulungan. Eta we laguna teh. Eueuh deui. Aya anu gagarayaman. Kana bitis jeung ngegelan lebok menyong lebok eta teh tukang kopi Kang tulungan Kang tulungan aha aha aya anu gegarayaman karena debitis dengegelan lepok monyong lepok bagian aing eta teman aya naon ah lain aya naon sia dengekeun ku sia naon dengekeun naon aya suara sia teu melu keung keung naon heu dengekeun di mana aya dengekeun geuna dengekeun ku sia telat geus lah mana sia jempe heula tuh lawa kagandeng manehna kagamahan kieu bakal aya halan saranaon sieuna gandeng heula intip intip jempe heula sieuna intip intip dan kieu ge aya diem kamunya diem dadengekeun we iraha disadan Allahu Akbar babatok sieuna jempe heula bebel. Ya eueuh. Baro milu didengekeun urang. Baro dedepongan aing ngedengekeun. Heeh. Ot. Tekening. Dengekeun ku sia sada naon eta? Sada naon? Ot. Make eho nya. Ot. Saha? Make eho si Akang. Terutan Kang. Ot. Di mana? Nah. Aduh, jiga bener. Iya kuring, ring. Belah mana? Bel. Salah siapa? Nah, gitu. Siapa beleguk? Lebih aktif karep beleguk deh. Iya eho dibalik siapa? Lamun belah mana? Nah, lebal. Di mana-mana ge eho matungtungna. Tungtungna. Oh, gitu. Jadi eho matungtungna. Heeh. Sok cepan. Belah mana? Tungtung. Ngalonjing eta mah ngalonjing. Hayang dikatepel meureun eta mah. Eh ini emangnya ada bala? Ti tadi di dia. Ulah kaget ya aingot. Syah, aduh sigap dong syah. Bina-bina teuing sia teh kumaha ganggerong teh? Syah. Woi. Woi. Kita tikoron muka kitu. Saha? Pengen jualeun sieu mah. Pengen teu nabeuh-nabeuh. Daya sanesti Raden Gatotkaca. Bot. Agan! Agan! Gusti Wagung kalah. Uluh. Pihatur agan ditarima bot semaka pihatur anom ditarima dawala di mana we lan di mana di tadi we di dieu balik sudah balik balik tanya kudunungan teh abdi teh ti tumaritis agan di ka mana bade piknik bari ka Madukara abdi teh agan apan saurna Ibu Subadra teh bade syukuran abdi teh ngabantun buah ngora segala rupa segala dibantun ku Jusim abdi agan ngabantun hayam ya abdi teh mawa hayam cumuhun bersaha kang agan ulah mohon bot kabuki aing hayam bot hayam kampung cumuhun hayam si Waji mana hayamna eta teh hayam teh ku abdi teh geng meser di tetangga. Hargana teh 75.000 teh ngahaja ku abdi. Bukan bae boteung bae. Aya mana-mana. Nya teh ngencar di jalan. Mencar di jalan. Sumuhun. Tuluy. Nya gentosan ku agan mangkitan. Da abdi teh rugi upami teh kitu mah. Ari eta hayam keur saha? Mun kang agan. Tadi nama ngan eta hayam teh ngencar. Tuluy. Nya gentosan ku agan. Apan keur aing? Punah atuh nyak kayak kuagan teh pasien abdi abdi masih di hayamna. Ku abdi pasien geuning kagan. Urang beuleum kuduaan. Urang beuleum kuduaan. Agan huluna da abdi awakna. Ah, hayang nu ngeunahna we si eta mah. Sian hayang beuleum hayam. Kekieu-kieu naing. Bae bot. Jadi anjeun ka barukara sumuhun tah. Lamun kitu bareng jeung aing bot. Lah, bareng jeung aing. Bareng ka mana? Sidik aing geus ka barukara ngan aing keur patroli. Nuju naon? Patroli. Aye patroli teh urang mana? Naon-naon butroli? Gantong diganggu, gan gelo. Nya. Dawala ulan Aisyah boga rasa reueus gableg lanceuk jiga kieu. Urang tong di. Tah upama aya engrin bagan di engrin ku abdi. Mun eueuh hukum di nagara mah digantung abdi ieu jelema teh. Urang tong dibarengan wae atuh. Na na na na na. Kitu we sia mah ka aing teh. Wayah na bot, lamun kitu tuturkeun ka langgang aing. Lan bisi mane hayang ngapung di bawah ngapung gue. Eh, ya agan di bawah ngapung. Abdi mah takut ketinggian. Ah, aringi sieun ketinggian. Sumuhun lamun cek bahasa moderna mah buta warna abdi teh. Kamana we karep sih? Buta warna mah teh nyaho warna goblok lain sieun ketinggian. Aduh, ampun aing. Ya. Wayahna tuturkeun aing bot, bisa naon-naon. Si aing kan sakalian urang patroli. Ya abdi agan patroli abdi patromak. Masia we kumasia. Teu nyari. Wajar sih 10 hiji urang teh. Tuturkeun aing bot. Si aing mah, ayo tuturkeun. Ora. Saya mah ayo. Ayo. Wah, Abang. Ikuti ikuti atuh. Gusti lainnya hebat eh, sakolana jujur tamat makitu junun ya. Sakolana tamat makitu ngapung bisa ngapung itu nih timimiti letik nepi kasya gede kie can pernah aing ngadenge aya sakola khusus keur ngapung. Alek gembong teh. Si goblok. Nah, kebina-bina teh. Kat sarios di marga sopana. Marga jalan sopana alas pring gading ancala. Ia patih di nagara parang gubarja kekasih gubarja denta parantus temugi di nagara amarta nanging linglung kapidangdung balik di kadinya balik di kadinya dapakin ul kaler kulon jeng wetan kayanana datan nirata ngademan Hewuh mangkulingan rana denera Giri Lusi lan paingan Giri Giri hartina gunung Lusi Lusi cacing paingan paingan tersangka serbuk sembarang nyamuk doh belah mana negara Amarta teh? Hala, aing balik deui ka dieu, balik deui ka dieu. Kurulang-kurulang ka ulah dieu. Kurulang kuriling. Eh kurulang kuriling. Di mana negara Amarta teh nya? Mangkaning waktu geus kedesek ya ieu. Raden Gatotkarsa anu aya di awang-awang barang ningali ieu penggawa aya kacurigaan ni Raden Gatotkarsa. Duh. Cepat. Abi. Bot. Abi. Di mana sia? Di Amerika Serikat. Cik, atong kitu kadudungan teh. Cibalek ngajawab teh atuh. Jeung nanya ka aing mana mah ti luhur ka tempo aing. Heh, jeung nanya wae ka aing teh. Aya jelema di hareup, Bot. Lain. Aya jelema nu curiga. Belum mana? Di hareup. Terus mereka kumaha? Wayana tuturkeun ka langkang aing. Kumaha upami teh ka langkangan? Dola. Abdi. Lain sia. Dola. Abdi. Cekek di sianaon. Raden Gatotkaca tumindak dateng Angarsa. Datang niratang ademan. Datang niratang ademan. Hewuh manggulingan Raden Nira. Abdi kudu jempe. Bener-bener teuing ka abdi. Hai hai. Punten kulaan, mangga mangga mangga mangga. Mangga masih kaya. Sugan teh eueuh gawir. Rek daya gawir. Loba. Mun rewas kuring dikejebur kana gawir. Nya pasti. Ieu dadang aduh-udud. Pastinya rek. Tiga beres kena gawir. Iya atuh. Sugan teh di dieu mah wah gawir. Rek loba. Dada jadi babak belur. Pasti. Meni peurih ieu dada. Iya atuh. Tiga beres kena gawir. Meledak pasti. Naon merong? Eta sia ngomong dikitu-kitu. Geuleuh kadengena. Cik, sia teh geus karolot. Ngomong dikitu-kitu. Sada bos liwo. Nah, urang dia mah ngomong nanti karar itu. Gara-gara sia jadi kebawakan kabe. Eh, jadi kia yang ngomong nah jadi teroba. Dem, bukan itu dem, bun. Aham, aham. Sahajen. Lamun dipercaya ngaran kaula Jaka Lalana. Saha Jaka Lalana. Yo. Nah, jagan teh kan. Cicing cicing kan jadi intel. Cicing. Ieu geus bohong leuna naon intersep teh jelema geus bohong teh. Dasar belegu sia mah. Lain mah lain ngabohong, bobohongan. Nah, teu teu teu. Resep aing mah. Jujur atuh jujur. Cicing cicing cicing. Jadi ngaran teh Jaka Lalana. Di mana nya? Ngaranna ge ngalalana. Kitu kaula teh tepuguh padumugan. Ngalalana? Iya, yeah. Tepuguh padumugan. Iya. Yeah. Jadi teh apa idenah naon? Ari apa mah apa? Ha, apa mah apa? Ari eta tukang? Abdi urang? Iya. Yeah. Ngabohong ieu teh keur. Intel keur nyamar. Oh, anu juga dina film-film. Heeh, iya beres. Jika 007 gitu. Iya, kakara ka harti aing duh. Tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet. Nah, untuk Mission Impossible sih teh. Sada HP heupeu. Sada pangrasana teh boga lalakon si goblok. Aye nu tukang sa? Abdi, anu hareup? Jaka Lalana. Nu tukang? Jaka Lalana 2. Pungguh da sinetron. Si Jurek pungguh da sinetron, apan mah jiga film sia teu menyambung. Aye nu tukang? Awas si Jakal Ratilu digebug aing. Saha Jakalana opat. Yah, lain euy lain. Jadi anjeun teh Jakalana. Jakalana. Ari anjeun ngaran kaula teh Kubarjadenta. Kubarjadenta. Kubarjadenta. Di mana? Kaula ti nagara Parang Kubarja. Parang Kubarja. Ya. Kenaun di dieu. Ah, aya we. Eta anjeun kenaun? Bisi ieu mah bisi anjeun aparat ti dieu. Naon? Bisi aparat ti dareh dieu bisi ieu. Bisi keamanan di dieu ka bener. Cenah. Cinta teh buta. Kompakan. Dina lagu boleh kita seirama, tetapi tetap kamu musuh aku juga. Iya dong. Yang tak dapat dipisahkan oleh ruang dan waktu. Butiran debu dong. Karena engkau tercipta menjadi musuh aku satu kabuyutan. He orang yang beungeutna jiga cangcut. Meni mesra si jurig. Urang aja harusnya di podaran we sok iya. Iuh anjeun sia. Ya pil. Eh iya. Hey. Di tebunang. Karasa. Iya. Di tebunang deui. Karasa. Iya. Debunang. Bae ajik daliur. Hiya, hiya, hiya, hiya, hiya. Hey, hey, getihna kang, getihna mung serat gitu tuh. Heh, getihna mung serat. Mana getih? Eta buta ya. Ale-ale. Getih gitu. Ah, mung si ale-ale yang nyaho. Kapan meh jiga? Tuh, meh jiga. Karunya si tenun laju tadi tipu. Sekilo lobana si tadi tipu. Kapan urang terek? Majar ale-ale der getih. Pan urang tarik nipun ulah lajo. Oh siya we wungku deng mentu. Biar geng saya nunggu tipu. Kokon na hirupkan ya we. Ayo tebunang. Rek modar ngehina kene kain. Ayo tebenang deui. Paduli goblok. Amekeun. Wayo katipu. Bae da teu nyeri hate. Au. Warso. Jeung Daday. Urang ajar si dipodaran Daday. Masya wiyap. Aduh. Ampun Komar. Aduh. Aron suruh. Ampun Arus. Alah. Beuteung aing ditajogalah. Murang. Pasti seueul atuh. Aduh. Atuh ngaran. Upami deui sukena mah aing nunutan wae. Aduh anjing urang lah yang udah aing. Aduh. Alami keluar deui. Mangkaning 7000. Yang nyelap dina huntu deui. Dudut piceun. Oh piceun. Dahar deui ah. Geuleuh. Naon sia teh hayang aek hayang matuta? Geuleuh. Sia teh bisi kurang keneh lapoka. Walau aduh Allah hayang utah hayang mancing yang udang jangan yang udang yang tarasi Allah mang ampun mang Ampun mang. Alah kenangan selah jadi poho deui aing. Alah. Aisyah meni kuat. Kuat atuh mang da urang mah tara ditegeuh ku leungeun mah. Kunaon tuh? Ku batu cobaan mah. Hah, ku batu. Ku batu? Iya. Mere ide we abdi maka emang. Padah ka dulur. Ku batu nya. Mana batuna? Tak dihanap mah aya teh. Batu batsar. Oh, iya. Oh iya. Lain we teh belah ditu teh. Hei. Naon urang telet ka luhur aya Kang? Naon teh hujan naon euy? Alodok. Astagfirullahaladzim. Utah jurig. Hei. Aing ngan aya hujan haseum sia teh. Nabi-nabina teuing sia teh. Ngutahan ka aing ngutahan ampun mah. Ngutahan ampun mah. Lucir. Hey, jangan ribut. Ada apa Kang? Ada sesuatu yang dilihat. Apa itu? Jangan diam. Aku ikut. Aduh. Ikut dong. Jangan Yanti, kamu jangan ikut. Pengen nyicipi aku juga. Aduh. Mun urang mah di kolor nya. Ya utama tara di kolor model sinen. Tara kapoe tapi tutung. Apan kakakab Hei anjir koneng. Ibu siat. Hei. Aya nu bus. Ana pentreuk. Saha? Dudi. Dudi. Goblok aing. Masih parpawe ka aing. Naon dud? Segenelin Denny bro. Itu tinggal itu buta busiat, buta busiat, bener, cing, kebeneran, hayangnya obusiat dikieu na, cannya obusiat dikieu na, uing mah, cing, paluruh ku budi, si belagu, naon, ainu kieu lain busiat, nah, mana busiat sapiring. Ieu malain busiat atuh nu kieu mah heuh naon modal atawa ngisi sia naon dicoelan kitu ulah hey ulah sia naon keur eupan colek teh nu kieu na aya lauk nu beukieun lele dolong nu kieu mah nya sakieu meunang genep teh jeung abdang seutik hei, lumayan. Ah, nanti cing hati-hati. Saya lupa. Naon? Bangsat. Naon? Dewi Sinta ngawawalan waduh. Untung beki. Aisyah make ngising atuh da ka bina-bina. Hai hai. Aing teh kunaon ieu euy? Sebelakan. Si sebelakan lenyap, lenyap naon euy? Diputuskeun meureun. Ah, diputuskeun aing teh boga kabogo. Henteu. Heeh.